stereo, tabungan mandum abero. Beli ini beli itu tip minggu, makan siang ikan gerupo, sekali makan leboh bungko. Bikin aku taku mecun abih lampo. Bulan telakai mandum kanalong, budak cilali PH kanalong. Menyohan ku puturut aku didet, kau bilang tak setia tak segal cinta long. Sip galak galak sip galak. Hampa doli ada golf game, lundu sandeng ngesin derela. Ja ja ja ja. Da Honda K yang penting jidem, hampa saya ngevision ngan ninja. Kuno tangki lun paso bensin, jauh pantai mepoh poh cakra. Sik sik asik. Siram oh. Lelet kamu mekem kem, lun me ayang me candaria. Cowok je bele pike, cowoknya jelas oke. Okay. Abang cuco hi syarukan. Hai sekenau sekenau sekenau, be malu adek sekenau. Hai sekenau sekenau sekenau, be ragu adek sekenau. Hai sekenau sekenau sekenau, be malu adek sekenau. Hai sekenau sekenau sekenau, be ragu adek sekenau. Oh, dede kino bahagia. Ulun tak pengen kasih menjaga cinta kerindu kejam dar kata ulun tak kebah begitu saja. Kenapa dedek hantatung abang? Mentang-mentang abang hitam, abang pejut ke yang terut dinur bukan kurang makan. Abang sadarkan nasib urang pede. Bubong tire, ruhung binte, bubu tape abang desan abang edi dekula pe. Bah kulon jamita. So yang kau pegah menya cinta lantem bagi. Pan abang dengo urang pusyop hati iri. Be bagame yo gane kalang sendiri. Be peduli ade menjanji sa dua lepet. Yang pun cuma sidro abang yang cintai. Kedua gasing nyohan akan ulun bagi. Tema yang kele sayang nyohan.